tidak selincah, mataku tak seayu kicau burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati juga kayuku perasaan. Kadar waktu diisi Tuhan, tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Di sudut dunia.